Mitra Bisnis, ada wacana untuk menghapuskan mata pelajaran bahasa Inggris untuk kurikulum SD mulai tahun ajaran mendatang. Wakil Menteri Pendidikan Musliar Kasim mengatakan, bahasa Inggris membuat siswa tidak fokus mendalami kemampuan bahasa Indonesia. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pakar pendidikan Susana Hartawan. Bu Susan, apa komentar Anda? Kalau menurut saya sih sangat tidak benar sekali ya. Karena kalau kita perhatikan yang namanya untuk bisa kita sukses di dalam dunia pendidikan, itu harusnya kita benar-benar meningkatkan bahasa Inggris. Karena seorang anak itu sebetulnya bisa memiliki banyak bahasa. Kalau seandainya kita menghapuskan bahasa Inggris di SD, kita akan lebih ketinggalan. Sekarang di Indonesia anak-anak kita sudah maju, sudah bisa berkaliber internasional. Gak mungkin kalau seandainya kita membuat anak kita malah justru lebih menurun. Saya tahun 1970-an aja sudah belajar bahasa Inggris. Masa sekarang jadi gak belajar bahasa Inggris? Lalu, bagaimana dengan tujuan agar siswa lebih fokus mendalami bahasa Indonesia, Bu? Kalau menurut saya gak ada hubungannya sama sekali. Kalau kita ingin menggalakkan bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu, saya rasa tidak masalah, karena itu memang kebudayaannya kita. Artinya, sebagai orang Indonesia, kita harus bisa bahasa Indonesia, tapi kita juga harus bisa bahasa internasional. Karena anak Indonesia harus juga bisa bergaul dengan anak internasional. Kalau menurut saya sih, seorang anak itu untuk bisa menguasai satu bahasa, itu tidak susah. Karena anak-anak Indonesia itu pintar-pintar dan rata-rata sangat berpotensi. Jadi artinya, kita harus mampu untuk bisa memberikan kepada anak-anak kita untuk belajar banyak bahasa. Jangan hanya satu bahasa. Ada usulan, Bu, untuk Kementerian Pendidikan ke depannya? Kalau menurut saya, lebih baik kita fokus kepada menanamkan pembentukan karakter. Karena pembentukan karakter untuk anak-anak sekarang itu sangat penting sekali. Supaya mereka bisa menjadi seorang yang baik, seorang yang punya karakter yang bisa dibanggakan, yang benar-benar bisa punya wisdom, punya karisma. Jadi bukan hanya kita sekedar menciptakan anak remaja atau anak-anak kita yang lebih mengarah ke ilmu saja, tetapi juga dari segi karakternya dia. Jadi menurut saya jauh lebih penting karakter daripada sekedar hanya ilmu. Apa pengembangan karakter itu juga bisa didapat dari kemampuan bahasa Inggris, Bu? Bisa saja. Karena kan di dalam bahasa Inggris kan ada yang namanya role play. Anak-anak juga harus tahu mengenai bagaimana menggunakan bahasa Inggris yang benar. Ya, itu adalah salah satu yang membuat mereka menjadi lebih percaya diri. Demikian pakar pendidikan Susana Hartawan. Saya Wendy Lim.